Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala As-Sadis, hadis yang ke-6 dalam bab muhafadzah ala sunnah wa adabiha. An Abi Musa radhiyallahu an, yani Abdullah bin Qais, qala kata beliau radhiyallahu anhu, ihtaraqa baitun bil Madinah ala ahlihi min al-lail, telah terbakar satu buah rumah di Madinah membakar penghuni yang ada di rumah tersebut yang terjadi waktu malam. Falam hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyanihim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan tentang kejadian yang menimpa mereka, qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi an-nar aduwwun lakum, sesungguhnya api ini adalah musuh bagi kalian. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, menjadi musuh idza lam yuhsin al-insan wabtaha wa qaidaha. Dikatakan api itu musuh kalau seseorang tidak bisa ia mengaturnya, tidak bisa menjaga api tersebut. Wa sarat aduwan idza farata fiha aw ta'adda. Menjadi musuh kalau ada darinya tafriq. Tafriq yakni menyebabkan tidak menjauhkan sesuatu yang menyebabkannya terbakar. Idza farata ini tafriq, maksudnya lam yub'id, tidak menjauhkan sesuatu yang sababan isti'alih, menyebabkan api itu menjadi besar. Au ta'adda, atau dia berlaku ta'addi, melampaui batas, tidak menjaga dirinya. Yani contohnya au qada haulama yasta'ilu sari'an, dia menyalakan api di tempat-tempat yang kemungkinan besar akan menyebabkan langsung besar api tersebut, seperti dia nyalakan di sekitar tempat bensin dan lainnya. Iya, dikatakan adu ini kalau idza lam yusrin insan tawaha wa qaidaha, yani idza farata fiha au ta'adda fiha. Kenapa kita katakan demikian? Karena di dalam nas Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan nikmat api. Qala Ibnu Taimin rahimahullahu taala, hadhihi an-nar allati halaqaha Allah 'azza wa jalla wa ansha'a syajarataha. Api Allah ciptakan ini dan Allah telah tumbuhkan pepohonan untuk menyalakannya. Imtannallaha biha 'ala ibadihi, Allah telah mengingatkan anugerah ini nikmatnya kepada hamba-hambanya. Ya, dalam surat Al-Waqi'ah yang sudah terhafal, sedang antum baca, afaraitum an-nar allati turun antum masyatum sajarataha am nahnu munshi'un. Allah sebutkan min bab al-imtinan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan faedahnya. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqin. Kami jadikan sebagai tadhkirah, pengingat. Kami jadikan sebagai mata', perbekalan. Tadhkirah, seorang yang tadhakkar, mengingat dengan api yang di dunia ini, dengan api tersebut dia akan mengingat-ingat tentang api neraka. Ya tadhakkar bihal insan jahannam. Disebutkan Al-Ibnu Taimin rahimahullahu taala, hati ini ba'du salaf, sebagian salaf kata beliau, kana idha hamma bimaksiyatin, kalau dia ingin atau ada betikan berbuat maksiat, bisikan berbuat maksiat, zahaba ilan nar. Ya, dia sengaja mendatangi api. Wa wada'a usbu'ahu 'alaiha, dia letakkan jarinya telunjuk ke api. Ini ketika ada bisikan ajakan berbuat maksiat, sengaja datang ke api kemudian letakkan jarinya di api. Ya. Kemudian yaqulullah li nafsihi, dia berkata kepada dirinya sendiri, udkuri hadil hararah. Iya. Ingatlah oleh kamu, wahai telunjuk, iya, panasnya api ini. Hatta la tatajarra nafsu alal maksiyah. Ini dia lakukan agar dia atau dirinya tidak lancang untuk berbuat maksiat. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan, untuk mengingatkan akan panasnya api jahannam. Wa mata', dan kami jadikan sebagai mata', perbekalan bagi musafirin. Iya, mereka dengan bisa menyalakan api, ya, untuk kebutuhan mereka, untuk menghangatkan tubuh mereka, untuk memasak air kebutuhan mereka. Wa mata'an lil muqin, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekali lagi dikatakan inna hadhin nar adul lakum, yakni kata beliau, fahiy aduun idza lam yuhsin al insan dabtaha wa qaidaha wa sarat aduwan idza farata fiha aw ta'adda. Ya, tidak bisa menjaganya, mengaturnya, ya, dia lalai atau ceroboh. Mungkin kita katakan farata ini lalai. Lalai sehingga tidak menjauhkan sesuatu dari api yang menyebabkan kebakaran. Ceroboh ya ini tak ada. Ceroboh ya ini dia nyalakan di tempat-tempat yang kemudian langsung menyala besar, seperti tadi di bensin, dekat bensin dan semisalnya. Maka di sini kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, dalil ala anna al-insan yambaghi an yattakhidha al-ihtiyat bil umur allati yukhsha syarruha. Di sini menunjukkan wajibnya seseorang untuk berhati-hati dalam perkara-perkara yang dikhawatirkan akan ada mudarat, akan ada kerusakan, akan ada ya akibat yang fatal darinya. Berhati-hati. Oleh karena itu di sini diperintah ketika mau tidur untuk menyalakan, untuk memadamkan api. Kata beliau rahimahullahu taala, wa la yaqul hadhi sahra, yang bilang ini kecil, ya cuman lilin, ya cuman ya lampu kecil. Ana aman min dzalik, aku bisa aman. Cuman kecil apinya. Jangan dia lancang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rumma may yadhunnu hadza dhann, mungkin dia punya perasaan seperti itu, sangkaan seperti itu. Walakin yahduthu ma yahduru ala bari, tapi kemudian terjadi apa yang tidak terpikir adalah oleh dirinya. Awal yang anggap kecil, anggap remeh, ya mukhalafatul sunnah, ternyata jadi kejadian sangat besar yang tidak pernah terpetik pada dirinya, hatinya. Wa min dzalik, di antaranya kata Syekh Utsaimin boleh mengingatkan adalah samamat al-ghaz allati hadatsat fi asrin al-hadir, penutup-penutup gas tabung dan semisalnya. Yajib ala insan yatafaqadaha, wajib atas seorang insan untuk benar-benar memperhatikan tabung-tabung gasnya, penutupnya. Iya. Li'alla yakuna fiha syai'un min tasrib, jangan sampai ada kebocoran gas, ya kemudian akhirnya banyak gas yang menyebabkan kebakaran. Qala juga kata benar rahimahullah min dzalik aidan afyash al-kahraba. Dianya juga adalah mungkin kurang lebih instalasi listrik. Yang bagi al-insan an yakuna harisan minha wa mutafaqi dan laha wa yakuna alladhi yarkabuha syahsan arifan muhandisan. Jadi hendaknya benar-benar yang memasang instalasi kabel-kabel di rumah, instalasi listrik untuk lampu, untuk sapu kontak dan lainnya, hendaknya benar-benar yang dia punya kemampuan, keahlian. Iya, hatta la tarkab hadal ayuhal khata fayasul bidzalikal ihtiraq, supaya kalau dia tidak mampu, enggak biasa, lancang, tidak punya keahlian, kemampuan, kemudian ingin memasang instalasi, bisa terjadi kesalahan pasang kabel, akhirnya kemudian terbakar. Ketika hati-hati, disalahkan kepada ahli yang punya kemampuan, kebiasaan memasang. Al-Muhim, intinya kata beliau rahimahullahu ta'ala, anal insan yajibu ala ihtiraz, hendaknya dia, wajib atas dia untuk berhati-hati, min kulli ma yusha dararuhu, dari semua yang akan ada mudaratnya. Terakhir, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa idza kana hadza fi nari dunya, kalau ini terkait dengan api dunia, kita harus hati-hati, waspada dari hal api dunia. Fakadzalika yajibu an yahtarisa mimma yakunu sababan li'adzabin nari fil akhirah. Sebagaimana seorang harus hati-hati menjaga diri dari api di dunia, maka dia juga wajib untuk menjaga dirinya dari api neraka, azab neraka, azab di api neraka di akhirat nanti. Bagaimana cara menjaganya? Tentunya menjaga dirinya min asbab al-ma'asi wa wasailaha wa dha'iha, yaitu dia menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, waspada, hati-hati dari ya wasilah-wasilah yang akan menghantarkan kepada maksiat, atau jalan-jalan yang akan menggiring kepada perbuatan maksiat, yaitu semua menyebabkan dia terkena api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.